Oke, nganggu dulur-dulur mau sing njaluk lagu Kali Merah ya, tak aturke sik. Sendi mau sing njaluk Kali Merah mau ya. Oke. Ya. Ya, di kita selamat malam, terima kasih. Ibu-ibu dan remaja putri warga Dukuh Gunung Rejo semuanya selamat malam. Terima kasih lagi, selamat berjumpa Pak Benarto. Oke. Boleh.